إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Dan kita sifati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mensifati dirinya, bahwasanya Allah itu Ahadun Samad. Ya Ahad yang Maha Esa, Samadun yang tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding dengan Allah ya siapapun juga. Hayyun qadirun sami'un basirun 'alimun, di mana Allah itu Maha hidup, Maha berkuasa, mendengar, melihat, berilmu, dan tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, tapi tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluknya, wajah Allah pun tidak serupa dengan wajah makhluknya. Iya. Lihat. Sementara akidah Asy'ariyah menolak sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata orang Asy'ari? Enggak mungkin Allah punya sifat tangan. Tangan itu kan sifat makhluk. Berarti kalau Allah punya tangan, Allah terdiri daripada bagian-bagian tubuh yang saling membutuhkan. Seperti halnya manusia. Kita katakan Maha Suci Allah. Masalahnya ente ini mengkiaskan Allah dengan makhluk. Jadi yang terpikir di kepala dia itu, Pak, seakan-akan Allah itu sama dengan makhluk, ya. Kalau punya tangan berarti apa? Nangkel di badan, kan gitu. Ya kalau kita pikirin begitu pasti rusak, Pak. Iya. Akhirnya apa kata mereka? Mustahil Allah punya tangan. Berarti gimana dong? Allah tidak punya tangan. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah, orang yang menolak sifat Allah itu akibat daripada menyerupakan Allah dengan makhluknya dulu. Iya. Orang Asy'ari mengatakan Allah tidak mungkin bersama yang di atas arasy. Enggak mungkin. Mana mungkin Allah bersama yang di atas arasy? Sebab kata mereka, kalau Allah bersama yang di atas arasy berarti Allah butuh tempat. Nah kalau misalnya Allah bersama yang di atas arasy, Allah butuh tempat dong. Gimana kalau arasnya digeser? Allah jatuh dong. Ini kan, Pak, ya, namanya menyerupakan Allah dengan siapa? Makhluk. Jadi seakan-akan dia menganggap bahwa Allah bersama yang di atas arasy itu berarti Allah butuh arasy, Allah butuh tempat. Ya makhluk memang begitu. Allah tidak sama dengan makhluknya. Makanya Allah mengatakan laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun juga, dan dia Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Artinya Allah melihat, manusia melihat, tapi melihatnya Allah tidak serupa dengan melihatnya makhluk. Allah mendengar, makhluk pun mendengar. Tapi mendengarnya Allah tidak serupa dengan mendengarnya makhluk. Ini yang harus kita yakini ya akal Islam. Azakumullah wa iyyakum. Iya. Beliau berkata lagi, walahu yadun wa wajhun wa nafsun. Allah memiliki tangan, punya wajah dan punya diri. Kama dzakarahu Allah taala fil Quran, sebagaimana Allah sebutkan itu dalam Al-Qur'an. Fama dzakarahu Allah taala fil Quran min dzikril wajhi wal yadi wan nafsi fa huwa lahu sifatun bila kaifin. Apa-apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran berupa sifat wajah, tangan, nafs, ya, maka itu sifat Allah bila kaif, dengan tanpa boleh kita bertanya bagaimana caranya. Wala yuqal inna yadahu kudratahu au ni'matahu, dan tidak boleh dikatakan oh maksudnya tangan itu artinya kekuasaan. Enggak boleh. Dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Bal yadahu mabsuutatan. Justru kedua tangan Allah terbuka. Nah, orang-orang Asy'ariyah mengatakan, oh maksudnya yad itu nikmat. Ada yang mengatakan lagi, enggak, maksudnya kudroh. Kudroh itu apa? Kekuasaan. Kita katakan, tak dulu. Allah mengatakan di situ, bal yadahu. Kata-kata yadahu itu bentuknya apa? Dalam bahasa Arab, musanna. Yang pernah belajar bahasa Arab ya. Musanna. Musanna itu artinya apa? Dua. Berarti artinya apa? Justru dua tangan Allah. Lah kalau dikatakan yad di sini maksudnya nikmat. Berarti gimana? Justru dua nikmat. Allah terbuka. Loh. Berarti nikmat Allah cuma dua. Nikmat Allah banyak. Atau dikatakan bahwa yad maksudnya kekuasaan. Coba. Justru kedua kekuasaan Allah terbuka. Maksudnya apa? Masa kekuasaan Allah cuma dua, Mas? Bentuknya ini tidak mungkin ya ditafsirkan kepada makna yang lain. Karena kata yad dalam bahasa Arab asal katanya maknanya tangan. Maka wajib kita imani Allah punya tangan. Bahkan mungkin orang Yahudi lebih baik lagi, Pak. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Muhammad, inna wajadna fit Taurah. Hai Muhammad, kami menemukan dalam Taurat bahwa kelak pada hari kiamat Allah akan menyimpan tanah di satu jari, pepohonan di satu jari, air di satu jari. Rasulullah mendengar itu tertawa membenarkan. Ini orang Yahudi beriman Allah punya tangan. Tapi kok kita umat, sebagian umat Islam tidak meyakini Allah punya tangan. Ya akhad Islam, azakumullah. Ini aneh sekali. Imani saja. Antum gak usah mikirin tangan Allah gimana ya. Gak mungkin. Ya, gak bakalan kepikir, Pak. Coba deh antum pikirin. Jempolnya iblis gimana ya. Kepikir gak tuh? Jari jemarinya malaikat pernah lihat gak? Pernah lihat gak? Gak pernah. Bisa gak antum pikirkan? Gak bisa. Ya, itu aja gak bisa. Itu makhluk. Bagaimana memikirkan Allah subhanahu wa ta'ala? Bahkan yang ada di dalam diri kita saja, kita gak bisa mikirin. Apa? Nyawa kita. Roh kita. Pernah enggak ketika ada orang yang sedang sakaratul maut, antum lihat rohnya, tutu-tutu, warna hitam tuh, tutu-tutu. Hah? Pernah lihat? Roh itu warnanya apa, Pak? Enggak tahu. Bentuknya apa? Segitiga, segi empat, bulat apa? Enggak tahu. Roh saja kita enggak bisa. Itu ada pada diri kita loh. Lalu buat lalu ya kalau kita mikirin Allah lebih enggak mungkin lagi ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Ya. Kemudian beliau berkata lagi. La yanbaghi li ahadin an yantiqa fi dhati la bi syai'in bal yasifu bima wasafa bi nafsihi wa la yaqulu fi bi ra'yi syai'an. Tidak layak bagi seseorang berbicara tentang zat Allah ya tentang dengan sesuatu pun kecuali sesuai dengan apa yang Allah sifati dirinya. Dan tidak boleh ia mensifati Allah dengan ra'yunya. Tidak boleh ia sifati Allah dengan apa? Akalnya. Sekarang saya mau tanya, Mas. Yang lebih tahu tentang sifat Allah, kita apa Allah? Hah? Allah dong. Sekarang kalau antum misalnya ada punya teman, kamu sifatnya kamu gini. Enak aja. Saya enggak punya sifat itu kok. Saya itu lebih tahu dari kamu. Kita aja gitu kan. Wah ada apa kemudian ada seorang hamba yang mengatakan begini. Ya Allah kamu wajib punya sifat ini. Dan kamu gak boleh punya sifat ini. Ajib gitu loh. Ya. Kan orang Asy'ari begitu. Orang Asy'ari mengatakan sifat Allah yang wajib 20. Ya gak? Berarti sama saja mengatakan, ya Allah, engkau wajib punya sifat begini ya. Dan engkau enggak boleh punya sifat begini. Enak aja tuh hamba, apaan itu? Itu namanya hamba kurang ajar, Mas. Ya. Sifati Allah sesuai dengan yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an. Sifati Allah sesuai yang Allah kabarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Tanpa kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tanpa kita mikirin dengan ukal pikiran kita ya, fal Islam anzakumullah wa iyyakum. Ketika Imam Abu Hanifah ditanya tentang ya Allah turun ke langit dunia bagaimana? Beliau berkata, yanzil bila kaif. Ya, Allah turun, betul. Tapi tata caranya kita tidak tahu. Udah imani saja, Allah turun ke langit dunia, caranya gimana? Allahu a'lam. Wajib kita imani ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kadang-kadang ada orang mikirin gini ya. Ustaz, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Betul. Kenapa? Kan yang namanya sepertiga malam itu kan ada terus, Ustaz. Ya. Sepertiga malam sekarang. Nah, sekarang nih udah lewat sebelah sono sepertiga. Ini lewat sebelah sono sepertiga. Berarti Allah di langit dunia terus dong, Ustaz. Lu kan mikirnya pakai otak tuh, Pak. Iya enggak? Kita katakan ente mikirnya pakai otak sih. Susah ya, akhi. Mikirin Allah dengan akal tuh enggak mungkin bisa. Itu bukan urusan akal. Yang menciptakan waktu siapa? Allah. Maka bagi Allah itu mudah sekali. Sangat mudah. Allah turun ke langit dunia tanpa harus kosong aras dari zat-Nya. Karena Allah Maha besar. Kebesaran Allah luar biasa ya akhwat Islam, anzakumullah wa iyyakum. Ya. Kemudian beliau juga berkata dalam kitab Al-Fiqhul Absat, "Man qala la a'rif Rabbi fis sama'i fil ardi faqad kafar." Waduh. Siapa yang mengatakan saya tidak tahu Allah itu di langit apa di bumi, maka ia telah kafir. Waduh. Berat nih. Ya. Ingat ya, ucapan seperti ini bukan berarti kita mengkafirkan pelakunya. Ini namanya mengkafirkan secara umum dalam artian kafir mengkafirkan perbuatan, bukan mengkafirkan individu. Ya, contohnya misalnya Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Ini mengkafirkan perbuatan, adapun individunya belum tentu. Maka Abu Hanifah mengatakan, orang yang mengatakan siang aku tidak tahu Allah di langit apa di bumi, maka ia telah kafir, kata beliau. Wa kadza man qala innahu 'alal 'arsy wa la adri al 'arsy afis sama' am fil ard. Demikian pula orang yang mengatakan saya yakin Allah bersama yang di atas 'arsy, tapi saya enggak tahu 'arsy-nya di langit apa di bumi ya. Sama aja, kata beliau. Ya. Masyaallah ya fatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Ada seorang wanita bertanya kepada Abu Hanifah, "Ya di mana Allah?" Kata Abu Hanifah, "Inna Allah subhanahu wa ta'ala fis sama'i dunal ard." Allah berada di langit bukan di bumi. Faqala lahu rajulun. Lalu ada seorang laki-laki bertanya kepada Abu Hanifah, "Ara'aita qala Allah ta'ala wa huwa ma'akum?" Bagaimana pendapat engkau ya Abu Hanifah? Bukankah Allah berfirman wa huwa ma'akum? Allah bersama kalian. Kata Abu Hanifah, "Huwa kama tuktab lirajul inni ma'ak. Huwa kama taktub lirajul inni ma'ak wa anta ghaibun anhu." Itu sama saja dengan kamu menulis surat kepada temanmu, aku bersama kamu. Iya. Yeah. Padahal kamu jauh dari dia. Maksudnya apa? Kebersamaan di sini dengan pengawasan, dengan keilmuan. Iya. Yeah. Kalau misalnya ada seseorang berkata begini, "Sirtu wal qamar, aku berjalan bersama rembulan." Kira-kira rembulannya dituntun enggak, Mas? Hah? Rembulannya di mana? Di atas. Kita berada di mana? Tapi bisa enggak dikatakan aku berjalan bersama rembulan? Dalam bahasa Arab boleh. Kebersamaan itu tidak menunjukkan bahwa zatnya bersama kita. Makanya Ibnu Abbas ketika menafsirkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, artinya Allah bersama kamu dengan ilmunya, dengan pengawasannya, ya akhul Islam. Ya. Sekarang kita akan bawakan perkataan Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Di mana Imam Malik ini wafat pada tahun 179 Hijriyah. Dan Imam Malik ini guru dari Imam Syafi'i rahimahullah. Iya. Di mana Imam Malik ini menulis buku yang berjudul Kitab Al-Muwatta. Dan Muwatta Imam Malik ini masya Allah, iya, masyhur sekali. Beliau, Imam Malik rahimahullah, pernah ditanya, ya, ada datang seorang dan berkata, Ya Aba Abdillah, Ar-Rahmanu alal arsistawa, kaifastawa. Ya Aba Abdillah, disebutkan dalam Al-Quran, Allah istawa alal ars, bersemayam di atas ars. Kaifastawa, bagaimana cara semayamnya, hai Aba Abdillah? Fama wajada Malikun min syai'in ma wajada min mas'alatihi. Maka Imam Malik tidak pernah terlihat marah kecuali pada waktu itu. Iya. Fa nadhara ila al-ardi wa ja'a yankutu bi'udin fi yadihi hatta 'alahu ruhdha, yani al-ard. Maka beliau pun melihat ya ke bumi. Lalu beliau pun menusuk-nusuk tanah dengan apa? Ya, ranting. Dan beliau berkeringat. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan melemparkan lanting tersebut dan berkata, Al-kaifu minhu ghairu ma'kul, wal-istiwa'u minhu ghairu majhul, wal-imanu bihi wajibun, was-su'alu anhu bid'atun, kata beliau. Tata cara bersemayamnya tidak mungkin bisa dipikirkan oleh manusia. Dan makna istiwa itu sudah maklum diketahui dalam bahasa Arab. Artinya apa? Tinggi bersemayam. Dan mengimaninya adalah wajib. Dan mempertanyakan tentang tata caranya itu bid'ah. Tidak boleh, Pak. Iya, mempertanyakan bagaimana caranya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Imam Malik rahimahullah menetapkan bahwasanya istawa ala itu artinya apa? Sudah jelas. Dalam bahasa Arab yang fasih, Pak, istawa ala itu hanya maknanya satu. Yaitu ala wartafa, tinggi bersemayam. Kalau istawa saja betul, maknanya banyak. Tapi kalau setelah istawa ada ala, itu hanya satu maknanya. Makanya istawa ala itu tidak bisa diartikan dengan makna lain. Namun orang-orang Asy'ariyah mengatakan apa? Enggak, istawa ala itu artinya istaula, menguasai. Dalilnya apa? Perkataan seorang penyair. Istawa bisrun alal iraq min ghairi sayfin waladamin muhraq. Bishir istawa alal Iraq tuh, istawa ala menguasai Irak dengan tanpa pedang dan darah yang terkucur. Dijawab oleh Imam Ibnu Qayyim apa? Penyairnya enggak diketahui siapa dia. Majhul. Bahkan ada yang mengatakan bahwa itu orang Nasrani yang mengucapkannya. Maka orang yang majhul, enggak dikenal, enggak boleh jadikan apa? Hujjah. Terlebih ya, syair ini atau pemahaman istawa ala maknanya istaula itu tidak ada satu pun ya para ahli bahasa Arab memahami demikian. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Makanya yang disebutkan oleh Ibnul Arabi, seorang ahli bahasa Arab yang sangat terkenal, Sibawaih ya, dan yang lainnya al-akhfash. Istawa ala itu maknanya hanya satu, ala wartafa, yaitu tinggi di atas arasy bersemayam. Ikhwata Islam azakumullah. Sekarang kita akan bawakan perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Bagaimana keyakinan beliau, ya, di dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Beliau berkata dalam riwayat Ar-Rabi bin Sulaiman, ya, dan disebutkan oleh Imam Ad-Dhahabi dalam kitab Al-Ulu di halaman 120. Imam Asy-Syafi'i berkata, al-qawlu fi sunnah allati ana 'alayha wa ra'aitu ashhabana 'alayha ahli al-hadith alladhina ra'aituhum wa akhadtu 'anhum mithla Sufyan wa Malik wa ghairihima al-iqraru bi shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Allah ta'ala 'ala 'arsyhi fi samaihi yaqrubu min khalqihi kayfa syaa wa anna Allah ta'ala yanzilu ila samaid dunya kayfa syaa. Ya, pendapat dalam sunnah yang aku berada di atasnya dan aku melihat para sahabat kami pun di atasnya, yaitu ahlul hadis, yang aku lihat mereka dan aku ambil ilmu mereka seperti Sufyan dan Malik. Ya, Sufyan bin Uyainah maksudnya. Yaitu menetapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan bahwasanya Allah berada di atas arasy-Nya, di langit-Nya. Namun Allah mendekat kepada hamba-Nya dengan apa yang Allah kehendaki, dan bahwasanya Allah turun ke langit dunia dengan apa yang Allah kehendaki. Ini perkataan siapa? Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jelas, tegas. Beliau mengatakan bahwasanya Allah berada di mana? Di atas arasy. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Maka dari itulah orang yang mengatakan Allah berada di mana-mana tidak mengikuti keyakinan Imam Syafi'i rahimahullah, kecuali dalam kitab yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i secara dusta. Ada memang sebuah buku, saya lupa buku 7 bukunya, itu dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Tapi telah dibantah oleh banyak para ulama dan mengatakan bahwa itu dusta atas Imam Syafi'i rahimahullah. Iya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala juga menyebutkan perkataan ini Imam Syafi'i rahimahullah. Di mana Imam Syafi'i berkata, "Nusbitu hadhihi sifat allati ja'a biha al-Qur'an wa waradat biha sunnah wa nanfi at-tashbiha anhu kama nafa 'an nafsihi fa qala laisa kamitsli syai'." Kita tetapkan sifat-sifat Allah yang berada dalam Al-Quran dan yang ditunjukkan oleh sunnah. Dan kita tiadakan penyerupaan bagi Allah. Sebagaimana Allah meniadakan dari dirinya. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Beliau juga dalam mukaddimah kita berisalah berkata, alhamdulillah alladhi huwa kama wasafa bihi nafsahu wa fauqa ma yasifu bihi khalquhu. Segala puji bagi Allah, sebagaimana Allah yang mensifati dirinya bahkan melebihi apa yang disifati oleh makhluknya. Subhanallah, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyakum. Imam Syafi'i punya keyakinan bahwa Allah bersemayam di atas arsy, sebagaimana keyakinan gurunya Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Demikian pula keyakinan Abu Hanifah. Bahkan itu keyakinan seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinikahkan oleh Allah langsung dari langit ketujuh. Siapa namanya? Zainab bintul Jahsy. Zainab bintul Jahsy pernah berbangga di hadapan istri-istri Nabi yang lain. Apa kata Zainab? Zawajakunna ahlikunna wa zawajani Allah min fawqi sab'i samawat. kalian itu dinikahkan oleh wali-wali kalian. Aku dinikahkan oleh Allah langsung dari langit ketujuh. Ini keyakinan para sahabat ya akhwal Islam, azakumullah wa iyakum. Iya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyakum. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah ditanya oleh seorang muridnya, Ibnul Asad, tentang hadis bahwasanya Allah, bahwasanya nanti kaum mukminin akan melihat Allah nanti di hari kiamat. Apa kata Imam Syafi'i, Ibnul Asad? Yaqdi ilayya haytu aw mittu anna kull haditsin sahha fa inni aqulu bih wa illam yablughni. Nisbatkan kepada saya, baik saya masih hidup ataupun saya sudah meninggal dunia, bahwa apabila hadis itu telah sahih, itulah pendapatku. Maksudnya Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa Allah nanti akan dilihat oleh kaum mukminin pada hari kiamat. Ini keyakinan Imam Syafi'i rahimahullah. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah ini ya akhi, azakallah wa iyyakum. Sekarang kita bawakan perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini dikenal sebagai Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Di mana beliau ini dipuji langsung oleh Imam Syafi'i. Bahwasanya beliau itu lebih alim dari beliau tentang masalah hadis. Dan memang benar. Musnad Imam Syafi'i tipis pak. Cuma segini satu jilid. Tapi musnad Imam Ahmad puh. Ya, tebel. Imam Ahmad mengaku bahwa beliau hafal 1000 kali 1000 hadis dengan sanadnya. Berapa tuh 1000 kali 1000 itu? Sejuta hadis Imam Ahmad hafal. Masya Allah. Ya. Maka Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan semua keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam hal ini beliau masyhur sekali. Imam Abu Ya'la, Ibnu Abi Ya'la meriwayatkan dari Abu Bakar Al-Marwazi, ia berkata, "Sa'altu Ahmad bin Hanbal anil ahadits allati taruddu al-Jahmiyah fi sifat wa ru'ya wal Isra' wa qissatil 'Arsy." Ya. Aku bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal tentang hadis-hadis yang ditolak oleh kaum Jahmiyah tentang sifat, tentang bahwasanya Allah akan terlihat nanti di hari kiamat, tentang kisah Isra, tentang kisah Arasy. Maka Imam Ahmad pun mensahihkannya dan beliau mengatakan, talaqat hal ummatu bil qabul wa tumarrul akhbaru kama ja'at. Umat Islam telah menerimanya dengan penerimaan yang baik. Maka imani saja seperti apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan hadis tersebut. Iya. Beliau juga ya akhul Islam, anzakumullah wa iyakum, yang mengatakan, dalam Imam Ahmad mengatakan, nahnu nu'min bi anna Allah 'ala al-'arsy kaifa syaa wa kaifa wa kama syaa bil bila haddin wala sifah yablughuha wasifun aw yahudduhu ahadun. Kami beriman bahwasanya Allah bersama yang di atas 'arsy-Nya dengan apa yang Allah kehendaki dan sebagaimana apa yang Allah kehendaki, tanpa dikatakan had, batasan, tidak pula sifat yang di ya disifati oleh orang-orang yang mensifati bahwasanya kalau Allah bersemayam di atas arasy katanya berarti Allah punya tempat dan butuh tempat. Tidak seperti itu. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Ini keyakinan Imam Ahmad bin Hanbal. Berarti semua imam yang empat sepakat tidak? Sepakat. Pernah dengar Syekh Abdul Qadir Jilani? Pernah dengar enggak? Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini masyhur banget loh di kalangan kaum muslimin tuh ya. Apalagi antum yang pernah ikut tarekat sufiah, pasti wah itu. Itu disebutnya kutub. Kutub itu walinya para wali, Mas. Iya. Sampai-sampai umat Islam tuh punya buku namanya Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang disebutkan dalam manaqibnya katanya Syekh Abdul Qadir Jilani ya, datang seorang ibu nangis karena apa, anaknya meninggal dunia. Minta supaya Syekh mengembalikan rohnya. Maka dikejarnya malaikat maut, ditempelengnya. Ajib kan ya. Nabi Muhammad kalah. Ini Pak Syekh Abdul Qadir Jailani ini banyak sekali kisah-kisah tentang karomah-karomah beliau. Namun kata beliau, kata Imam Adz-Dzahabi apa? Wajulluha kadibun. Kebanyakannya dusta. Kebanyakannya dusta. Betul beliau memang orang saleh. Dan perlu antum ketahui, Syekh Abdul Qadir Jailani ini seorang ulama di atas madhab Hambali. Iya. Dan perlu antum ketahui, Syekh Abdul Qadir Jailani ini akidahnya Masya Allah, Syekh. Dalam kitab Syiar Alamin Nubala, Imam Adz-Dzahabi membawakan riwayat bahwa beliau ditanya, "Ma aqidatuka ya Syekh? Bagaimana akidah engkau hai Syekh?" Kata Syekh Abdul Qadir Jailani apa? "Aqidati aqidatus sahabah." Akidahku mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dalam kitab Al-Gunyah, siapa yang punya kitab Al-Gunyah? Ini kitabnya yang di kitab Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu di halaman-halaman pertamanya Masya Allah Pak, beliau menetapkan keyakinan Ahlussunnah luar biasa dan membantah banyak sekali firqah-firqah yang sesat. Di antaranya beliau berkata apa? Wa kana Allahu ala arsyhi istawa kama qala ar-rahmanu ala al-arsyi istawa la kama taquluhu al-asyairah. Dan adalah Allah bersemayam di atas arasy sebagaimana firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan tidak seperti yang diucapkan oleh kaum Asy'ariyah. Nanti Syekh Abdul Qadir Jilani itu bukan Asy'ari. Ahlussunnah Salafi dalam akidah, masyaallah. Iya. Ulama beliau. Tapi kemudian cerita-cerita tentang beliau itu kebanyakan dusta gitu, Pak. Iya. Makanya akhi anzakallahu iyakum. Ini semua ahlussunnah wal jamaah, semua ulama dari sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, imam yang empat dan para ulama yang mengikuti manhaj mereka mempunyai keyakinan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Makanya ya akhi, Asy'ariyah telah menyimpang dari keyakinan imam yang empat. Asy'ariyah ya tidak sesuai dengan keyakinan imam yang empat. Bahkan tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhan Islam, azakumullah wa iyakum. Di masyarakat Indonesia ini, Pak, kalau ditanya, nama Allah ada berapa? 99. Ada berapa? 99. Bahkan sampai diapalin sampai nyanyi-nyanyiin tuh Pak tuh ya. Pasti tanya sifat Allah berapa? 20. Loh. Namanya 99. Sifatnya 20. 99 kurangi 20 berapa Pak? Hah? 79. Berarti ada 79 nama yang tidak mengandung sifatnya. Sebab, ya, nama Allah Al-Qawi artinya apa? Yang Maha Kuat. Ada enggak tuh dalam 20 sifat itu? Enggak ada. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz. Ada enggak sifat izzah dalam 20 sifat itu, Pak? Enggak ada. Bahkan sebetulnya orang awam tuh untuk dikatakan mereka Asy'ari pun susah loh Pak. Sebab kalau antum tanya orang awam, kamu beribadah mencari ridho siapa? Ya ridho Allah lah katanya. Tanya lagi sama antum, sifat ridho ada gak dalam 20 sifat? Gak ada. Kamu takut gak dari murka Allah? Takut lah. Ada gak sifat murka dalam 20 sifat? Gak ada. Berarti berapa banyak sifat yang harus kita tolak hanya karena masalah 20 sifat. Sudahlah bertabrakan dengan keyakinan imam yang empat. Secara akal pun juga aneh banget, Pak. Aneh. Andainya gimana? Syuf, antum hitung sifat antum lebih dari 20. Hitung sifat antum lebih dari 20. Masa makhluk lebih banyak sifatnya sih daripada ya penciptanya, kan gimana gitu, Pak? Nah, orang-orang Asy'ari ya ketika menolak sifat-sifat itu alasannya akal. Apa kata mereka? 20 sifat itu yang bisa ditetapkan oleh akal. Sedangkan yang sifat yang lain enggak bisa ditetapkan oleh akal. Anjib. Entahlah, mungkin akalnya error apa gimana, enggak tahu saya. Makanya ya akhi, kita katakan kepada orang-orang Asy'ari itu, kamu beriman enggak kepada sifat marah? Oh enggak, saya enggak beriman. Kenapa? Marah itu kan mendidihnya darah di hati. Enggak mungkin bagi Allah. Mustahil. Baik, sekarang saya mau tanya sama kamu. Kamu menolak sifat marah karena kamu punya keyakinan bahwa marah itu mendidihnya darah di hati dan itu makhluk. Sekarang saya mau tanya kamu. Kamu punya keyakinan enggak Allah punya sifat iradah? Pak, dalam akidah Asy'ari ada sifat iradah enggak, Pak? Hah? Iradah, ada enggak? Baik. Kita katakan iradah itu adalah keinginan untuk mendapatkan maslahat dan menolak mudarat, dan itu sifat makhluk. Pasti orang Asy'ari akan bertanya, oh, kita harus tetapkan iradah sesuai dengan kekuasaan Allah. Enggak boleh disamakan dengan iradah makhluk. Ya kalau gitu caranya, tetapkan juga sifat yang lainnya, apa bedanya? Kalau Anda mengatakan sifat iradah bagi Allah tidak sama dengan iradah makhluk, berarti sifat tangan Allah tidak sama dengan makhluk. Sifat mata Allah tidak sama dengan makhluk. Sifat Allah bersemayam di atas aras tidak sama dengan makhluk. Apa bedanya kalau begitu? Enggak ada bedanya ya akal Islam. A'azakumullah wa iyyakum. Makanya ya akhi, a'azakallah wa iyyakum. Inilah keyakinan ahlus sunnati wal jamaah. Menetapkan seluruh sifat. Menetapkan semua sifat yang telah Allah sifati dirinya di dalam Al-Quran. Dan yang disifati oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sunnah Nabi SAW. Makanya kan aneh, Pak. Para sahabat enggak pernah ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sifat-sifat. Tata caranya enggak pernah ada. Ya, ketika Rasulullah SAW bersabda, yadhakullahu ila rajulain, Allah tertawa kepada dua orang. Yang satu membunuh yang lainnya, dua-duanya masuk surga. Ya. Adapun yang satu dia membunuh, lalu dia masuk Islam. Kemudian ia berjihad, terbunuh lagi. Maka dua-duanya masuk surga. Allah tertawa, kata Rasulullah SAW. Apa ada para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tertawanya Allah gimana sih? Gak ada. Semua sahabat mengimani sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya ya akhi, ya azafallahu wa iyakum, hindari dalam menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala beberapa perkara berikut ini. Apa itu? Yang pertama, hindari tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Jangan. Iya. Hindari. Jangan kita pikirkan dengan pikiran kita. Oh, tangan Allah gimana ya tangan Allah? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Anak kalau bilang ke antum, tangan kamu kayak tangan monyet ya? Mau enggak, Pak? Enggak mau kan? Enggak mau, Pak. Enak aja. Saya punya tangan, monyet punya tangan. Beda tangan saya dengan tangan monyet. Elang punya mata. Manusia punya mata. Tapi dalam hakikatnya beda, maksudnya penglihatan elang jauh lebih daripada manusia. Kalau itu makhluk saja saling berbeda, apalagi antara makhluk dengan penciptanya, ya akal Islam. Maka jangan serupakan Allah dengan makhluk, jangan, tidak boleh. Karena Allah mengatakan laisa kamitsli syai', Allah tidak serupa dengan apapun juga. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang kedua, jauhi ta'wil. Apa itu ta'wil? Ta'wil itu artinya memalingkan makna yang hakiki atau yang kuat kepada makna yang lain. Saya berikan contoh tadi, orang-orang Asy'ari menafsirkan makna tangan itu dengan apa? Dengan kekuasaan atau dengan nikmat. Ini tidak benar ya akal Islam. Anzakumullah wa iyyakum. Wajib imani Allah punya tangan sudah. Wajib imani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya wajah, Allah punya mata. Terus Ustaz, Allah punya hidung enggak ya? Allah punya telinga enggak? Kata Syekh Utsaimin, sesuatu sifat yang tidak ditunjukkan dan tidak ditetapkan oleh Al-Qur'an tidak boleh kita tetapkan. Dan apabila tidak ditiadakan pun jangan ditiadakan. Berarti kalau tidak ditetapkan dan tidak ditiadakan pun jangan tetapkan, jangan ditiadakan. Allah tidak pernah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, ya, bahwa Allah punya telinga. Kita tidak tetapkan, tapi juga kita tidak tiadakan. Kenapa? Karena tidak ditiadakan pula dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wassalam ya akal Islam, azakumullah wa iyakum. Ini keyakinan imam yang empat tentang masalah sifat. Sekarang kita akan bahas keyakinan ya imam yang empat ya tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam masalah ini semua sepakat. Termasuk di dalamnya Asy'ariyah. Asy'ariyah pun semua sepakat untuk menghormati para sahabat. Nah, dari sinilah mereka dianggap ahlus. Abu Thahir Al-Baghdadi memasukkan Asy'ariyah itu dalam ahlus sunnah, Pak. Maksudnya kata para ulama, ini kalau dibandingkan dengan Syiah. Kalau dibandingkan dengan apa? Dengan Syiah. Maka Asy'ariyah ahlus sunnah, betul. Kenapa? Karena Asy'ariyah punya keyakinan menghormati para sahabat. Naam, semuanya. Mereka meyakini Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan seluruh para sahabat. Dan mereka menghormatinya. Maka yang seperti ini sama dengan ahlus sunnati wal jamaah. Dan perlu diketahui ya, akhi. Firqah yang paling dekat dengan ahlus sunnah itu Asy'ariyah. Dibandingkan dengan Mu'tazilah. Dibandingkan dengan Jahmiyah. Dibandingkan dengan Qadariyah, dibandingkan dengan firqah-firqah yang lain seperti Khawarij dan Asy'ariyah, Syiah, maka yang paling dekat kepada Ahlus Sunnah itu kaum Asy'ariyah. Yeah. Walaupun saya sudah sebutkan tadi, Pak, tidak setiap orang yang di Indonesia yang mengatakan Asy'ariyah, terkadang kita katakan Asy'ari, enggak juga. Banyak kok keyakinan-keyakinan Asy'ariyah yang ternyata tidak diyakini oleh masyarakat kita. Banyak. Contoh masalah takdir. Keyakinan Asy'ariyah beda dengan Ahlus Sunnah dalam masalah takdir. Ya. Di mana sebetulnya kaum Asy'ariyah itu lebih banyak condongnya kepada kaum Jabariyah. Kepada kaum apa? Jabariyah. Jabariyah apa tuh Jabariyah? Jabariyah itu orang keyakinan yang punya keyakinan bahwa manusia itu udah takdir dan sudah tak punya kemampuan apa-apa, yaudah orang berbuat maksiat apa sudah takdir semuanya gitu loh. Iya. Yeah. Itu nama Jabariyah. Dan Asy'ariyah dalam masalah takdir itu banyak condongnya kepada Jabariyah, Mas. Iya. Yeah. Contoh lagi. Asy'ariyah dalam masalah menetapkan sifat kalam bagi Allah. Kalam tahu kalam. Kalam tahu berbicara. Kita Ahlus Sunnah punya keyakinan bahwasanya Allah berbicara. Iya. Berbicara dengan suara. Iya. Berbicara dengan huruf. Iya. Karena itu yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan ijma' para ulama. Iya. Dan banyak orang-orang awam mengatakan Allah berbicara. Iya. Tapi orang Asy'ari mengatakan bicaranya Allah itu tanpa suara. Ya. Allah tidak berbicara dengan suara. Tidak. Tapi Allah menciptakan pemahaman kepada malaikat Jibril untuk memahami apa yang Allah sampaikan, yang dikenal dengan kalam nafsi, begitu. Jadi sebetulnya Pak, disinilah letaknya kenapa para ulama mengatakan bahwa Asy'ariyah itu bencongnya Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah kan tegas mengatakan Al-Quran makhluk, bukan firman Allah. Kalau Asy'ariyah malu-malu dia. Dia tidak mengatakan Al-Quran makhluk, cuma mengatakan Allah berbicara, tapi bicaranya bukan dengan suara. Allah itu menciptakan pemahaman kepada Malaikat Jibril. Sebetulnya sama aja. Sama saja untuk mengatakan Al-Quran Allah tidak berbicara. Dan alhamdulillah banyak orang awam tidak punya keyakinan seperti ini di Indonesia ini. Makanya enggak bisa 100% juga untuk kita katakan demikian ya akhlak Islam. Jazakumullah wa iyyakum. Ya, maaf saya fokuskan Asy'ariyah kenapa? Karena di masyarakat kita ini sangat sangat terkenal yang namanya akidah Asy'ariyah. Ya. Sengaja saya fokuskan di situ dulu supaya jelas kepada kita bahwa ternyata Asy'ariyah itu tidak sama dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah menetapkan seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa ya menolaknya, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya, tanpa merubah-rubah sifat Allah maknanya kepada makna yang lainnya, dan tanpa memikirkan bagaimana tata caranya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Kemudian Imam Abu Hanifah ya berbicara tentang masalah yang lain, apa itu? Tentang takdir. Imam Abu Hanifah berkata, ya'lamu Allah Ta'ala al-ma'dum fi halati adamihi ma'duman wa ya'lamu annahu kayfa yakunu idza awjadahu wa ya'lamu Allah Ta'ala al-mawjudu fi hali wujudihi mawjudan wa ya'lamu kayfa yakunu fana'uhu. Ya, dalam kitab Al-Fiqhul Akbar beliau berkata, Allah mengetahui ya sesuatu yang tidak ada pada keadaan ketidakadaannya tersebut, dan mengetahui sesuatu yang tidak ada itu kalau ada bagaimana jadinya, kalau ada adakan. Allah Maha tahu semuanya. Dan Allah mengetahui segala sesuatu yang ada pada saat keadaan keberadaannya di saat ia ada, dan mengetahui bagaimana ia hancurnya. Maksudnya beliau mengatakan bahwasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu. Berarti pengetahuan segala sesuatu itu mengharuskan kepada adanya takdir. Ya. Makanya kan Imam Ahmad mengatakan apa, Pak? Jadilul qadariyah bil ilm. Ajak orang-orang qadariyah itu jidal dengan ilmu. Karena orang qadariyah mengatakan apa? Katanya Allah tidak pernah mentakdirkan segala sesuatu. Orang Qadariyah mengatakan, Pak, Allah itu tidak tahu apa yang dilakukan oleh kita nanti. Jadi Allah belum takdirkan, belum. Ya. Maka kita katakan kepada orang Qadariyah, "Hai Qadari, kamu beriman enggak Allah Maha tahu?" Oh, beriman? Kamu tahu? Yakin enggak Allah mengetahui apa yang akan terjadi sampai hari kiamat? Yakin? Kalau kamu yakin, berarti itu menunjukkan bahwasanya Allah sudah mentakdirkan segala sesuatu sampai hari kiamat. Sebab konsekuensi beriman bahwa Allah mengetahui sampai hari kiamat, maka konsekuensinya menetapkan bahwa Allah telah menakdirkan segala sesuatu. Tapi kalau dia berkata, saya tidak yakin Allah Maha tahu. Kata Imam Ahmad, berarti ini orang telah keluar dari Islam. Bagaimana Allah tidak tahu? Sama dengan kita enggak tahu. La haula wala quwata illa billah. Makanya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah takdir apa? Bahwa rukun takdir adalah diantaranya apa? Allah mengetahui segala sesuatu dan mengetahui perbuatan kita. Ya. Allah tahu apa yang akan kita lakukan 10 tahun yang akan datang kalau kita masih hidup. Allah mengetahui ya, apa yang akan kita lakukan 20 tahun yang akan datang kalau kita masih hidup. Allah Maha tahu. Ini wajib diimani ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Dan ini keimanan seluruh siapa? Seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Tidak ada yang menolak takdir kecuali dua, qadariyah dan qadariyah saja. Adapun jabariyah kelebihan. Ya, kalau qadariyah kan mengatakan takdir itu tidak ada. Kalau jabariyah mengatakan apa? Manusia itu memang sudah ditakdirkan. Jadi kalau manusia berbuat maksiat ya enggak dosa lah. Udah takdir gimana lagi? Fir'aun enggak salah. Dia udah takdir gimana lagi? Iblis itu sebetulnya enggak masalah itu. Udah takdir. Jadinya Pak, menurut orang Jabariyah, ya, orang berbuat maksiat juga udah takdirnya gimana lagi katanya. Ini keyakinan yang ngaco, Pak. Coba Pak ya, kalau keyakinan seperti ini dibenerin susah juga ya Pak ya. Bapak misalnya naik motor, terus ada lampu merah, merahnya masih muda inilah, gampang, bisa dipanggil polisi, kamu kena, sini. Kenapa nerabas? Takdir Pak, waduh. Kalau semua takdir, lah maling juga bakalan ngomong, takdir Pak, gimana lagi Pak. Jangan disalahin dong. Istri antum berzina sama laki-laki, antum gak boleh marah. Kalau antum marahin kata istri, takdir mas, ridho sama takdir mas. Hancur. Syariat hancur Pak. Kalau seperti ini jadinya ya akhwal Islam, azakumullah. Makanya firqah Jabariyah ini apa? Merusak peraturan. Merusak apa? Hukum-hukum. Berarti konsekuensinya semua hukum-hukum enggak perlu dengan alasan takdir dah. Takdir. La haula wala quwata illa billah. Kebalikannya qadariyah. Qadariyah mengatakan Allah tidak tahu dan tidak mentakdirkan. Dan ajibnya lagi, keyakinan qadariyah itu mengatakan apa? Allah itu bisa berkehendak untuk ada tapi tidak terjadi. Jadi misalnya kata orang qadariyah, kalau Allah berkehendak terjadi kayak gini, bisa jadi enggak terjadi. Itu keyakinan qadariyah tuh, Pak. Ngaconya orang qadariyah di situ tuh. Ada seorang Arab Badui ya, datang kepada Amr bin Ubaid. Tahu kan Amr bin Ubaid? Amr bin Ubaid itu pentolannya qadariyah tuh, Pak. Dia berkata kepada Amr bin Ubaid. Kata orang Arab Badui ini apa? Hai Amr, unta saya dicuri orang. Doakan supaya unta saya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka si Amr bin Ubaid berdoa dengan keyakinan yang sesat itu. Apa kata dia apa? Ya Allah, unta orang ini telah dicuri dan engkau tidak menghendaki untuk dicuri. Terlihat. Unta orang ini telah dicuri dan engkau tidak menghendaki untuk dicuri. Maka ya Allah, kembalikanlah unta orang ini kepadanya. Apa kata orang Arab Badui? La hajata li fi du'aik. Saya enggak butuh doamu. Kata Amr, "Lo kenapa?" Loh, kalau Allah tidak berkehendak unta saya hilang, ternyata hilang. Saya khawatir kalau berkehendak untuk mengembalikan ternyata enggak kembali-kembali. Telah, saya enggak perlu berdoa kamu itu. Ngaco kamu itu. Ini keyakinan qadariyah tuh, Pak. Iya. Sampai ada debat di antara ulama Ahlussunnah dengan orang qadariyah. Dia mengatakan, saya buktikan bahwasanya Allah tidak menakdirkan perbuatan saya. Nih, saya akan minum. Bahwa ini perbuatan saya. Ketika dia mau minum, ditepak sama alu-alu sunnah. Wah, jatuh itu gelasnya. Kata ulama apa? Allah takdirkan kamu enggak bisa minum. Ahlussunnah wal jamaah tengah-tengah. Ahlussunnah wal jamaah punya keyakinan Allah menakdirkan, betul. Tapi manusia pun diberikan kemampuan. Manusia pun diberikan masyiah, kehendak. Tapi kehendak manusia mengikuti kehendak siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka dari itulah yang melakukan perbuatan maksiat ada dua macam. Ada yang melakukannya dalam keadaan hilang pilihannya, terpaksa namanya, dimaafin. Kamu kenapa minum arak? Ya habis gimana? Pistol udah di sini. Saya mau tembak. Kalau saya enggak minum, saya mati. Ya udah saya minum. Dimaafin enggak, Pak? Dimaafin. Yang kedua, orang yang minum arak dengan kehendaknya. Tahu itu haram, diminum juga tenggak. Zalim enggak kalau Allah menyiksa dia? Tidak zalim. Karena dia melakukan perbuatan maksiat itu dengan kehendak dia. Dan dia tahu itu tidak boleh. Kenapa dilakukan juga? Makanya ya akhi, inilah ya keyakinan ahlu sunnati wal jamaah. Wajib diyakini kepada takdir. Bahwasanya Allah ya telah mentakdirkan segala sesuatu. Ya. Ikhwata iman, a'azakumullah wa'ayakum. Kemudian, keyakinan imam yang empat dalam masalah kalam al-khusumat fid-din. Tahu enggak ilmu kalam, Pak? Ilmu kalam itu muncul ketika munculnya ilmu mantik dalam tubuh umat Islam. Di mana ilmu mantik itu muncul gara-gara kitab-kitab filsafat Yunani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Siapa yang pertama kali menerjemahkan kitab-kitab Yunani itu ke bahasa Arab? Itu Khalifah Ma'mun. Dia tuh yang bakalan menanggung tanggung jawab di hadapan Allah pada hari kiamat itu. Dia yang minta ya kepada Kaisar Romawi supaya apa namanya dikirimkan kitab-kitab filsafatnya Yunani itu. Dikirimin, padahal ya kata Ibnu Qayyim, oleh Kaisar Romawi kitab-kitab filsafat Yunani itu disimpan di bawah tanah. Dan mereka tahu itu bisa merusak. Ya diminta sama Khalifah Ma'mun. Diterjemahkan ke bahasa Arab. Hancur, Pak. Maka sebagian orang bangkitlah untuk melawan ilmu mantik. Tapi dengan akal lagi. Muncul namanya ilmu kalam. Jadi ilmu kalam ini hakikatnya adalah untuk melawan ilmu mantik. Tapi ya itulah. Ya, tetap saja bahaya. Sebab ilmu kalam pun berbicara dengan akal. Bukan dengan dalil. Maka seluruh ahlu sunnah wal jamaah termasuk imam yang empat melarang dan mengharamkan mempelajari ilmu kalam. Ya. Imam Abu Hanifah menyebutkan dalam kitab, disebutkan dalam kitab Manaqib Abu Hanifah, Ashabul ahwa fil Basrah kathir wa dakhalatha 20 marra wa dakhaltuha 20 marra wa nifan wa rubbama aqamtu biha sana aw akthar aw aqal dhannan anna ilma al kalam ajalla al ulum. Ya, anna ilma al kalam ajalla al ulum. Ashabul hawa, ya, para pengekor hawa nafsu itu di kota Basrah banyak, kata Abu Hanifah. Dan aku, ya, wadakhalatha 20 marrah wa nifan, atau wadakhaltuha 20 marrah wa nifan, dan aku telah memasukinya 20 lebih kali ke kota Basrah tersebut. Bahkan aku pernah tinggal di sana setahun atau lebih. Ya, dalam keadaan menyangka bahwasannya ilmu kalam itu adalah ilmu yang paling agung. Ya, kemudian beliau mengatakan la'anallahu Amr bin Ubaid fa innahu fataha lin-nasi tariq ila al-kalam. Semoga Allah melaknat Amr bin Ubaid karena dia sudah membuka pintu kepada manusia kepada ilmu kalam. Fi ma la yanfa'uhum fil kalam, dalam perkara yang tidak ada manfaatnya. Imam Syafi'i apalagi, Pak? Imam Syafi'i mengatakan apa? La'an yubtal 'abdu bikulli dhanbin siwa syirk. Ya, lebih baik seseorang itu diuji dengan seluruh dosa kecuali syirik, itu lebih baik daripada diuji dengan ilmu kalam. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan hukmi fi ahli al-kalam, hukuman saya buat orang yang belajar ilmu kalam, dipukul dengan pelepah kurma dan diarak ke desa-desa sambil dikatakan ini hukuman buat orang yang belajar ilmu kalam. Tapi subhanallah, Pak, ilmu kalam ini malah dipelajari di negeri kita ini. Itu di IAIN tuh, Pak, ada filsafat namanya, ada fakultas namanya Fakultas Filsafat. Bicara tentang ilmu mantik, ilmu kalam. Berbicara tentang Allah dengan akal pikiran. Akhirnya banyak mereka yang sekolahnya di Fakultas Filsafat itu, Pak, error-error, Pak. Benar, Pak. Ya. Gimana enggak error? Mereka dicokokin terus dengan pemikiran-pemikiran dengan sifatnya otak-otakan. Apa katanya? Allah mampu tidak menciptakan sesuatu yang lebih sempurna dari dirinya? Kan bingung kita jawabnya, Pak. Orang yang bodoh seperti itu kan bingung jawabnya apa ya? Kalau dikatakan Allah mampu menciptakan, berarti ada yang lebih sempurna dari Allah. Kalau dijawab Allah tidak mampu menciptakan, berarti Allah lemah. Terus jawabannya gimana dong? Pernah ada orang ya, yang kebetulan dia sekolah di situ lagi puyeng, datang ke saya. Ustaz lagi bingung saya, Ustaz. Ente sekolah di mana? Ya di situ. Ya. Kenapa? Ada pertanyaan dari kakak kelas harus dijawab. Bagaimana jawaban saya bingung. Apakah Allah bisa menciptakan yang lebih sempurna darinya? Terus jawabannya gimana, Ustaz? Pertanyaannya sudah salah, kata saya. Loh, kok bisa salah? Iya. Karena Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah perbuat dan mereka lah yang ditanya. Ini saja sudah salah. Kalau pertanyaannya salah, pasti jawabannya super salah. Pasti jawabannya salah. Enggak boleh bertanya, apakah Allah mampu menciptakan yang lebih sempurna darinya? Karena tidak mungkin ada yang lebih sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin. Sesempurna apapun kalau diciptakan makhluk namanya. Paham enggak? Ya, udah ente keluar aja sono. Apa yang belajar di ilmu filsafat? Apa enggak ada ilmu yang lain apa? Ya. Mikirin ilmu filsafat jadi puyeng. Ya, bahkan sampai di antara mereka, Pak, saking puyengnya akhirnya tidak mengakui adanya Allah. Benar. Bahkan beberapa waktu yang lalu, ya, sampai di Bandung IAIN apa itu, sampai ditulis itu daerah bebas Tuhan. Bahkan di antara mahasiswanya ada yang berzikir begini, anjing hu akbar. Allahu akbar. Akibat belajar kayak gituan tuh, Pak. Ilmu kalam, ilmu filsafat, otak-otakan. Mendingan makan otak-otak enak. Daripada mikirin kayak gituan, ya akhi azakallah wa yakum. Yang namanya otak manusia itu kan Allah ciptakan ada batasannya kan? Sekarang kalau otak manusia memikirkan sesuatu yang melebihi kekuatan otaknya, pasti hancur. Mobil saja kekuatannya berapa misalnya? 1,5 ton misalnya. Dikasih 3 ton. Error gak apa tuh mobil? Hancur tuh mobil. Akal kita punya kekuatan terbatas. Mau memikirkan sesuatu yang melebihi dari itu yang akan Islam. Azzaqallah wa iyyakum. Makanya ya akhi azzaqallah. Agama kita tidak diletakkan pada akal. Ya. Imam Al-Barbahari berkata, "Inna hadha din lam yudu 'ala aqli rijal." Agama kita ini tidak diletakkan di pada akal manusia. Wajib kita yakini bahwasanya ad-din innama ja'a anillah, bahwa agama itu yang datang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu din. Makanya Imam Syafi'i menyebutkan tentang ilmu itu apa? Al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaaka waswasu syayatin. Ilmu itu hanyalah yang dikatakan padanya haddatsana. Tahu haddatsana? Haddatsana itu dalam ilmu hadis simbol kebersambungan sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya ilmu itu yang bersambung sampai Rasul. Adapun selain itu hanyalah waswas syaitan belaka, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Imam Adz-Dzahabi mengatakan al-ilmu qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah, wa laysa bitamwih. Mal ilmu nasbuka lil khilaf safahatan bainan nass wa bain ra'i faqih. Ilmu itu hakikatnya firman Allah, sabda Rasulullah, pemahaman para sahabat, bukan tamwih. Tamwih itu sesuatu yang dibuat-buat. Ilmu bukan engkau menegakkan pertentangan antar nas dan pendapat ulama, bukan. Makanya ya akhan Islam, azakum Allah wa iyakum. Dan sayangnya Pak, ilmu kalam ini sudah masuk ke dalam banyak sekali ilmu-ilmu Islam. Yang paling banyak dimasuki ilmu kalam itu apa? Ilmu usul fikih. Dan ternyata ilmu hadis pun kemasukan. Makanya kan sampai ada orang-orang yang mengingkari hadis ahad. Pernah dengar gak? Iya, katanya hadis ahad nggak bisa diterima. Ada lagi kalau di Indonesia ini orang-orang Hizbut Tahrir tuh ya mengatakan hadis ahad itu bisa diterima dalam masalah hukum saja. Adapun dalam masalah akidah nggak boleh terima. Lalu mereka mengatakan katanya apa? Hadis tentang dajjal ahad, dajjal nggak ada. Hadis tentang azab kubur ahad, azab kubur nggak ada. Banyak sekali Pak, keyakinan-keyakinan Ahlus Sunnah yang ditolak oleh mereka dengan klaim apa? Hadisnya ahad, ahad. Subhanallah. Ini karena masuknya ilmu kalam Pak. Kenapa mereka menolak hadis ahad? Kata mereka begini. Ini belum azan juga ya? Kok kayaknya enggak isya-isya di sini? Atau memang kebiasaan punya begitu ya? Karena udah lupa sih. Hah? Atau lanjut aja gimana? Atau azan dulu gimana? Ini gimana sih? Kalau di Mataram itu ya. Azan dulu baru itu. Ini kayaknya enggak? Atau gimana? Hah? Atau memang belum masuk isya? Baik, kita lanjutkan. Jadi ilmu kalam itu ya rupanya sudah masuk dalam ilmu-ilmu Islam. Iya. Dan saya sudah sebutkan tadi ilmu yang paling banyak dimasuki ilmu kalam apa? Ilmu usul fikih. Makanya hati-hati kalau belajar ilmu usul fikih itu, Pak. Dan alhamdulillah para ulama di zaman sekarang sudah mulai menulis buku tentang usul fikih menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga dibersihkan dari ilmu kalam itu. Ilmu hadis juga kemasukan, tadi sudah kita sebutkan tadi. Iya. Ilmu hadis rupanya juga kemasukan. Makanya ada orang-orang Mu'tazilah menolak hadis ahad dalam masalah dalam keseluruhannya. Kaum Asy'ariyah mengatakan hadis ahad tertolak dalam masalah hukum akidah. Adapun dalam masalah hukum diterima. Dan ini keyakinannya di Indonesia ini keyakinan orang-orang Hizbut Tahrir. Alasannya apa coba Pak? Akal juga Pak. Kalam. Kan akal, kalam itu dari akal itu. Yang namanya akidah kata mereka apa? Akidah itu adalah sesuatu yang pasti. Ya, akidah itu keyakinan. Berarti yang namanya keyakinan itu harus yakin. Sedangkan hadis ahad itu tidak sampai kepada derajat yakin. Hanya sampai kepada dugaan yang kuat, kata mereka. Mana mungkin keyakinan yang merupakan akidah itu ditetapkan oleh keyakinan. Yang namanya itu keyakinan. Yang namanya keyakinan, namanya keyakinan itu harus yakin. Sedangkan hadis, sedangkan itu ahad itu sampai pada saja kepada derajat yakin. Hanya sampai kepadanya satu pada yang kugaan yang kuat. Namun mungkin keyakinan yang merupakan itu diakibatkan oleh tetap ya oleh keyakinan ya. Yang nafiyak itu keyakinan yang nafiyak. Lebih yakin banyak yang terus yakin.